Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم وجميع المسلمين من النار. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita dan senantiasa mencurahkan kepada kita kenikmatan demi kenikmatan, sehingga pada malam hari ini kita pun bisa melanjutkan kembali majlis ta'lim yang diadakan di masjid ini, yang semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan barokahnya. Dan alhamdulillah, kita pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kesempatan untuk memasuki salah satu bulan yang terdapat di dalamnya keutamaan, yaitu bulan Zulhijjah, yang sekarang ini kita berada di awal bulan Zulhijjah. Kita masuki tanggal 1 Zulhijjah dan malam ini kita sudah masuki bulan atau hari yang kedua di bulan Zulhijjah, yang insyaallah taala antum semuanya telah mengetahui keutamaan 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah ini, sebagaimana sabda Rasul alaihi salatu wassalam, "Ma min ayyamin al-amalu as-salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Tidak ada hari-hari yang amal saleh dilakukan pada hari-hari tersebut yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Artinya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, amalan-amalan yang dilakukan seorang hamba di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari amalan-amalan saleh yang dilakukan di luar hari-hari ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada yang bertanya kepada Rasul alaihi salatu wassalam, wala jihad ya Rasulullah, wala jihad fi sabilillah, dan apakah termasuk jihad juga wahai Rasul alaihi salatu wassalam? Artinya amal saleh yang dilakukan di 10 hari pertama ini lebih baik daripada amalan-amalan yang dilakukan di hari-hari yang lainnya, termasuk jihad wahai Rasul alaihi salatu wassalam? Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, walal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' minhu bi syai'. Naam, termasuk jihad fi sabilillah bila dibandingkan dengan amalan-amalan salih yang dilakukan pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini, jauh lebih mulia, jauh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun amalan tersebut amalan jihad yang dilakukan di luar hari 10 hari terakhir, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, kecuali kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, seorang yang keluar untuk jihad fi sabilillah dengan jiwa dan hartanya, kemudian tidak ada sedikit pun yang kembali darinya, jiwanya tidak kembali, hartanya pun tidak kembali. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, min bab at-tadzkir, untuk mengingatkan kembali bahwa Allah Subhanahu wa taala sekarang ini dan saat ini memberikan kepada kita kesempatan, memberikan kepada kita kesempatan untuk memperbaiki amal saleh yang kita lakukan, memberikan kepada kita kesempatan untuk menambah amal saleh kita yang mungkin dahulunya atau sebelumnya kita mengalami taksir, yaitu menyepelekan amal-amal saleh. Maka pada kesempatan ini, pada waktu-waktu yang terdapat dalamnya kemuliaan, hendaknya seorang muslim bisa memanfaatkannya dengan baik, dengan meningkatkan amal ibadahnya, meningkatkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan menjalankan puasa sunnah, membaca Al-Qur'anul Karim, menunaikan salat sunnah, bersedekah, ataupun amalan-amalan ketaatan yang lainnya. Karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jika kita perhatikan keadaan kaum muslimin, mereka menganggap 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu seperti hari-hari lainnya yang tidak terdapat di dalamnya keutamaan-keutamaan yang besar. Oleh karenanya, mimbar an-nasihat untuk diri saya pribadi dan para hadirin, sebagai bentuk mengingatkan diri saya dan kaum muslimin secara umum, manfaatkanlah waktu ini untuk meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkanlah waktu dan kesempatan hidup kita di dunia ini dengan menjalankan ketaatan kepada Allah. Manfaatkanlah waktu untuk beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum datang waktu-waktu penyesalan. Sebelum datang waktu seorang yang akan mengatakan sebagaimana dikatakan oleh seorang yang dilemparkan ke dalam api neraka, Qalu Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladhi kunna na'mal. Ya Rabb, kembalikanlah kami, keluarkanlah kami dari neraka, supaya kami bisa beramal dengan amalan yang belum pernah kami lakukan. Gunakanlah, manfaatkanlah kesempatan ini sebelum datangnya penyesalan, yang kemudian seorang mengucapkan penyesalan-penyesalan sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan penyesalan orang-orang yang berada dalam an-nar. Kata Allah Subhanahu wa taala mengisahkan supaya mereka meminta untuk dikeluarkan dari an-nar, Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, awalam nu'ammirkum, bukankah kami telah memberikan umur yang panjang? Bukankah Allah telah memberikan kesempatan kepada kita? Na'am ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, pada hari-hari yang mulia ini, hendaknya seorang muslim bisa memanfaatkannya dengan baik, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat amal ibadah kita, termasuk dalamnya adalah menghadiri majalis al-ilm seperti ini, termasuk amalan saleh yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seperti biasa, kita akan melanjutkan penjelasan dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitab beliau yang dinamakan dengan Riyadhus Shalihin. Telah sampai pada bab al-muraqabah, hadis yang insyaallah akan dibaca pada malam hari ini adalah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرأ وأعمى أراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك؟ قال لون حسن والجلد حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس فمسحه فذهب عنه قذره وأعطي لونا حسنا. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الإبل أو قال البقر. شك الراوي فأعطي ناقة أشراء فقال بارك الله لك فيها. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita baca terlebih dahulu hadis ini secara menyeluruh sampai selesai, yang kemudian kita akan jelaskan dengan membaca penjelasan dari Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Qala fa'ata al-aqra فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن ويذهب عني هذا الذي قذر من الناس فمسحه عنه وأعطي شعرا حسنا. قال فأي المال أحب إليك؟ قال البقر فأعطي بقرة حاملة وقال بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر الناس فمسحه فرد الله إليه بصره. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم فأعطي شاة والدة فأنتج هذان وولد هذا. فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم. ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال من في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال الحقوق كثيرة. فقال كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فكيرا فأعطاك الله؟ فقال إنما ورثت هذا المال كابرا أن كابر. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت وأتى الأقرأ في صورته وهيئته فقال له مثل ما قال لهذا ورد عليه مثل ما رد هذا فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال رجل مسكين وابن سبيل إن قطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله ما أجهدك اليوم بشيء أخذته لله عز وجل فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط أن على صاحبيك متفق عليه معاشر المسلمين رحبتي ورحمكم الله حديث ينقلكن oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini adalah hadis yang menjelaskan tiga orang dari Bani Israel. Tiga orang dari Bani Israel yang disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam kisah ini, mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala berupa penyakit. Menderita penyakit. Yang pertama disebut dengan abrod, yaitu penyakit kulit yang orang-orang jijik melihatnya. Wa aqra, orang yang kedua diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit, yakni tidak memiliki rambut di kepalanya, botak. Wa a'ma, yang ketiga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit tidak bisa melihat, buta. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini tiga keadaan dari tiga orang dari Bani Israel yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit kulit, kemudian penyakit kebotakan di kepalanya dan penyakit buta. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang tidak mereka senangi. Yang namanya ujian terkadang berupa sesuatu yang tidak kita senangi dan terkadang berupa sesuatu yang kita senangi. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala itu bisa berupa musibah-musibah yang kita semuanya tentunya tidak menginginkan atau tidak senang dengan sesuatu yang tidak kita senangi berupa musibah. Dan terkadang Allah Subhanahu wa taala menguji seseorang, menguji seorang hamba dengan sesuatu yang dia senangi. Terus menerus diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezekinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penghasilan berupa harta sekian banyaknya Allah berikan kepada kita. Ini ketahuilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang tidak menyenangkan supaya terlihat apakah dia mampu bersabar menghadapi ujian-ujian tersebut. Ketika seorang hamba diuji dengan sesuatu yang menyenangkan, diuji dengan diberi keturunan anak-anak, diuji dengan dimudahkan rezeki kepadanya berupa harta, uang, diberi ujian berupa istri, yakni sesuatu yang menyenangkan, diuji apakah dia mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang muslim yang sempurna keislamannya, seorang mukmin yang sempurna imannya, dia akan berada dalam keadaan yang baik terus-menerus. Ketika diuji dengan musibah, ketika diuji dengan sesuatu yang menyenangkan, dia akan tenang, tidak akan yakni mengeluh. Dia bisa bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laysa dzalika illa lil mu'min. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam hadisnya, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Segala urusannya baik. Ketika senang, baik. Ketika sedih, baik. Ketika ditimpa musibah, baik. Segala urusannya baik. Apapun dan bagaimanapun keadaannya, semuanya baik, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wa laisa dzalika illa lil mu'min. Dan keadaan yang seperti ini tidak didapati dan tidak diperoleh kecuali oleh seorang mukmin saja. Oleh seorang mukmin. Bagaimana bisa? Qala, kata Rasul alaihi salatu wassalam, in asabathu sarra'u syakar, wa in asabathu dharra' sabar. Ketika mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kelapangan, dia pun mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditimpa musibah, ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, dia bersabar. Sehingga dengan sebab itu keadaan dia baik terus menerus, kapanpun dan dimanapun, bagaimanapun keadaan dia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, tiga orang dari Bani Israel yang disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam dalam hadis ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit abrad, aqra, a'ma. Tiga orang ini dengan penyakit yang berbeda-beda. Dengan penyakit yang berbeda-beda. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam melanjutkan hadisnya, aradallahu an yabtaliyahum fab'atha ilaihim malakan. Allah menginginkan, berkehendak untuk menguji mereka semuanya. Ingin menguji abrad, ingin menguji aqra, ingin menguji a'ma, ingin menguji orang yang berpenyakit kulit, ingin memberikan ujian kepada orang yang buta, orang yang botak, ingin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa ba'atha ilaihim malakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka malaikat. Kepada mereka malaikat diutus. Fa atal abrad, maka malaikat itu pertama datangi al-abrad, orang yang diuji dengan penyakit kulit. Fa qala ayyu syai'in ahabbu ilaik. Malaikat ini datang dan menawarkan, bertanya kepada dia, ayyu syai'in ahabbu ilaik, apa yang sesuatu yang paling engkau senangi. Qala launun hasan wa jildun hasan wa yudhhabu 'anni alladhi qad qadira minnas. Yani orang yang berpenyakit kulit ini ketika diberi tawaran, sesuatu yang paling engkau senangi itu apa, dijawab, tentunya kulit. Launun hasan, warna yang bagus, kulit yang bagus, dan aku ingin sesuatu yang menjijikkan ini, penyakit kulit yang menjijikkan ini hilang dariku. Artinya disembuhkan dari penyakit yang dia derita. Itu yang dia inginkan. Qala rahimahullah famasaha. Kemudian malaikat itu pun mengusap dia. Fadhahaba anhu qadaruh wa ulqiya launan hasanan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala takdirkan penyakit yang dia derita hilang dan sembuh, kemudian diberi warna kulit yang bagus. Sembuh dari penyakit kulitnya, kemudian warna kulitnya pun menjadi bagus, seolah-olah dia tidak pernah menderita penyakit kulit. Qala fa ayyul mali ahabbu ilaik. Ini kenikmatan. Yang pertama, diobati penyakitnya. Gratis. Diusap oleh malaikat. Malaikat diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang itu untuk memberikan sesuatu yang dia inginkan. lalu diberilah apa yang dia inginkan. Ternyata yang kedua diberi tawaran berikutnya, fa'ayyul mali ahabbu ilaik, harta yang paling engkau senangi apa, pingin apa? Qala al-ibil, dia jawab unta. Au qala al-baqar, rawi hadis ini ada yang mengatakan qala al-ibil au qala al-baqar, dia jawab unta atau dia jawab sapi. Qala syakkar rawi, kalimat seperti ini adalah datangnya dari keraguan seorang rawi riwayat hadis ini, yakni dia bilangnya ibil atau bakor, unta atau sapi, itu maknanya. Qala syakkar rawi fa utiya naqatan usyara, kemudian orang ini pun diberi mada, seekor unta yang sudah bunting, yakni sebentar lagi akan melahirkan anaknya. Faqala barakallahu laka fiha, telah diberi unta, kemudian didoakan oleh malaikat dengan barakah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan barakah kepadamu dalam binatang ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pertama dia diberi kesembuhan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian diberi harta berupa unta, kemudian didoakan oleh malaikat al-barakah. Qala rahimahullahu ta'ala fa'atal aqra, setelah itu mendatangi al-aqra, orang yang diuji dengan penyakit kebotakan kepalanya, tidak ada rambutnya, yakni penyakit yang pada hukum asalnya, pada umumnya rambut, yakni kepala ada rambutnya, tapi ada orang-orang yang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan penyakit ini, tidak tumbuh rambut di kepalanya, tidak tumbuh rambut di kepalanya. Faqala, maka malaikat ini bertanya kepada al-aqra seperti pertanyaan yang disampaikan kepada al-abros, ayu syai'in ahabbu ilaik, sesuatu yang paling engkau senangi apa, sebutkan. Qala sya'run hasan wa yudhabu anni hadha alladhi qad qadiran nas, aku ingin rambut yang bagus, karena dia diuji dengan penyakit kebotakan. Jadi sesuatu yang dia paling inginkan adalah rambut. Ingin rambut tumbuh di kepalanya. Dan aku ingin penyakit ini hilang dariku, yakni sembuh dari penyakitnya. Famasahahu anhu wa utiya sya'ran hasanan, diusaplah orang tersebut dan kemudian diberi rambut yang bagus. Faqala fa ayyul mal ahabbu ilaik, tawaran yang berikutnya, harta yang paling engkau senangi, engkau ingin apa? Qala al-baqar, aku ingin seekor sapi. Fa'u'tiya baqaratan hamila, diberilah dia seekor sapi yang sudah siap untuk melahirkan anak-anaknya, hamil, dalam keadaan hamil. Wa qala barakallahu laka fiha, kemudian didoakan oleh malaikat dengan barakah. Fa'ata al-a'ma, kemudian datang kepada al-a'ma, orang yang menderita penyakit mata, tidak bisa melihat, buta. Faqala ayyu syai'in ahabbu ilaik, sesuatu yang paling engkau senangi apa, sebutkan, apa yang engkau inginkan. Qala an yaruddallahu ilayya basari fa ubsiran nas, aku ingin Allah mengembalikan penglihatanku sehingga aku bisa melihat orang lain. Famasahahu faraddallahu ilayya basara, ilayhi basara, kemudian malaikat tersebut mengusap orang tadi dan Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikan penglihatannya. Qala fa ayyul mali ahabbu ilayk, kemudian harta yang paling engkau senangi apa? Qala al-ghanam, ia pun menjat seekor kambing. Fa'utiya syatan walida, kemudian orang ini pun diberi seekor kambing yang sudah siap untuk melahirkan anak-anaknya. Fa antaja hadani wa wallada hada, kemudian unta yang diberikan kepada Abros, sapi yang diberikan kepada Al-Aqra, dan kambing yang diberikan kepada Al-A'ma menjadi banyak, berkembang biak, banyak semuanya. Fakana lihada wadin minal ibil, bahkan disebutkan dalam hadis, orang tadi yang Al-Abras yang diberi unta sekarang sudah memiliki satu lembah unta. Yani satu lembah seluruhnya berisi unta. Banyak. Menunjukkan betapa banyaknya unta yang dia miliki. Walihada wadin minal baqar, yang Aqra sudah memiliki sapi yang banyak. Wadin, satu lembah semuanya terisi dengan unta, sapi. Walihada wadin minal ghanam, yang diuji dengan penyakit al-a'ma, juga demikian keadaannya, dia mendapatkan yakni kambing yang banyak, sudah mulai berkembang biak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kenikmatan demi kenikmatan didapati oleh tiga orang ini, yang berawal dari ujian, diuji dengan abrod, diuji dengan penyakit, kemudian datang jalan keluar dari Allah subhanahu wa ta'ala, diberi kenikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, beralih pada ujian yang berikutnya. Ujian yang pertama berupa sesuatu yang tidak menyenangkan, berupa penyakit. Nah, berupa penyakit, disembuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala penyakit-penyakit tersebut, dan diberi kelapangan, diberi kemudahan rezeki, diberi berbagai macam kenikmatan yang dia senang, masuk pada ujian berikutnya. Bukan berarti selesai ujian tersebut, tidak, tapi berpindah. Jenis ujiannya berpindah. Karena ujiannya berupa sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang menggiurkan, kenikmatan demi kenikmatan. Kalau kita lihat atau kita nominalkan unta sapi dan kambing tadi, kalau kita nominalkan sekarang mungkin yakni kita semuanya akan tergiur melihat betapa banyaknya harta yang dimiliki oleh orang tersebut. Naam. Kenikmatan demi kenikmatan mereka dapatkan. Untuk diuji, diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga di kelanjutan hadis ini, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus kembali malaikat kepada mereka, kepada tiga orang tadi, kepada orang yang tadi berpenyakit abros kemudian disembuhkan oleh Allah, mengutus malaikat kepada Aqra, yakni yang berpenyakit botak yang telah disembuhkan oleh Allah, diutus kepada al-a'ma yang berpenyakit buta, diutus kepada mereka malaikat berbentuk seperti bentuk mereka, berpenampilan seperti penampilan mereka ketika mereka sedang sakit. Datang kepada al-abros, penampilannya persis sama seorang yang menderita penyakit kulit, untuk mengingatkan keadaan orang ini dahulunya. Malaikat diutus kepada al-aqra dengan penampilan sama seperti al-aqra yang dulu, yakni orang yang berpenyakit buta, botak di kepalanya. Diutus kepada al-a'ma dengan penampilan yang sama persis ketika dia sedang sakit, tidak bisa melihat. Untuk apa? Untuk menguji. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat ini kepada tiga orang Bani Israel ini untuk menguji mereka. Menguji kenikmatan yang telah mereka dapatkan, berupa disembuhkan dari penyakit, harta yang banyak yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qala rahimahullahu ta'ala, ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته. Dilanjutkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam dalam hadis ini, kemudian malaikat itu datang menemui Al-Abras, seorang yang berpenyakit kulit, fi suratihi wa hayatihi. Dia telah sembuh dari penyakitnya. Diutus kepada dia malaikat dengan berpenampilan sama seperti keadaan dia dahulu. Faqala, maka malaikat ini pun mengatakan, rajulun miskin qad inqata'at biyal hibalu fi safari fala balagha liyal yawma illa billahi thumma bik as'aluka billadhi a'taka al-lawn al-hasan wal jild al-hasan wal mal ba'iran ataballagu bihi fi safari. Aku adalah seorang miskin, telah habis semua perbekalanku. Aku adalah seorang musafir yang sedang melakukan perjalanan jauh. Aku kehabisan bekal. Tidak ada yang bisa menyambung perjalananku ini kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian engkau. Maka aku meminta kepadamu, kepada zat yang telah memberikan kepadamu kulit yang bagus, yang telah memberikan kepadamu warna yang bagus, yang telah memberikan kepadamu harta. Aku minta satu ekor unta untuk menyambung perjalananku ini. Faqala al-huququ katsirah. Dia pun menjawab, hak-hak yang aku belum tunaikan itu sangat banyak. Al-huququ katsirah. Hak-hak yang harus aku tunaikan sangat banyak. Artinya dia enggak mau memberi dengan alasan hak-haknya yang harus dia tunaikan itu sangat banyak. Jadi enggak ada jatah untuk diberikan kepada orang tadi, yakni malaikat yang berpenampilan penampilan manusia yang berpenyakit al-abros. Kemudian malaikat itu pun mengingatkan, ka'ani a'rifuk, sepertinya aku mengenalimu. Alam takun abros yaqdarukan nas saqiran fa'ataqallah. Bukankah engkau dahulunya ada seorang yang berpenyakit kulit, kemudian Allah memberikan kesembuhan? Engkau adalah seorang yang miskin, fakir, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekayaan kepadamu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan biiznillahi azza wa jalla ba'da al-adhan. Insyaallah muadzin yuadzin. Tafadhal barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Kita lanjutkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang sedang kita baca ini. Qala sallallahu alaihi wasallam, thumma innahu atal abrasa fi suratihi wa hay'atihi. Fa qala rajulun miskin, qad inqata'at bi al-hibalu fi safari. فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. الله سبحانه وتعالى mengutus malaikat kepada Al-Abras untuk yang kedua kalinya. Yang pada kali pertama ketika itu Al-Abras masih berpenyakit. Kemudian yang kedua, malaikat datang kepada Al-Abrad dalam keadaan Al-Abrad sudah menjadi seorang yang berkulit bagus, memiliki warna kulit yang bagus, kemudian memiliki harta yang banyak. Malaikat datang kepada Al-Abrad dan berpenampilan seperti penampilan Al-Abrad, seperti penampilan seorang yang berpenyakit kulit, sama seperti keadaan Al-Abras dahulunya. Faqal, maka malaikat itu pun mengatakan, saya adalah seorang yang miskin, tidak memiliki harta, dan saya adalah seorang yang sedang melakukan perjalanan jauh, sedang safar, hingga hari ini tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kepada aku kecuali Allah Subhanahu wa taala, kemudian Engkau. Maka aku meminta dengan menyebut zat yang telah memberikan kepadamu warna yang bagus, kulit yang bagus, yang telah memberikan kepadamu harta. Aku minta seekor unta yang dengannya aku bisa melanjutkan perjalananku ini. Bisa melanjutkan perjalananku. Faqal, maka dia pun menjawab, al-huququ katsirah. Al-huququ katsirah. Ketika ada seorang yang meminta kepada dia, dia pun menjawab, hak-hak yang harus aku tunaikan masih banyak. Faqala ka'anni a'rifuk. Maka malaikat itu mengingatkan, ka'anni a'rifuk. Sepertinya aku mengenali kamu. Kembali, dibuka masa lalunya dia. Ka'anni a'rifuk. Sepertinya aku mengenalimu. Alam takun abras yakdarukan nas. Bukankah engkau dahulunya adalah orang yang berpenyakit kulit, yang semua orang itu jijik melihatmu? Fakiran fa'ataqallah. Bukankah engkau dahulu adalah seorang yang fakir, seorang yang miskin, tidak punya apa-apa? Fa'ataqallah, kemudian Allah memberikan kepadamu harta. Ingatkan oleh malaikat. Ketika orang ini mengatakan, al-huququ katsirah, hak-hak yang harus aku tunaikan itu masih banyak. Aku tidak bisa memberikan kepadamu satu ekor unta karena hak-hak yang harus aku tunaikan masih banyak. Malaikat itu mengingatkan. Mengingatkan orang ini dengan masa lalu yang dia alami. Faqala, maka orang ini ternyata menjawab, innama waraftu hadzal mal kabiran an kabir. Kata dia, aku mendapatkan harta yang sebanyak ini itu warisan dari nenek-nenek moyang kami. Turun menurun kekayaan itu. Jawab orang ini. Kemudian malaikat ini berdoa, in kunta kadiban fasayyarakallahu ila ma kunt. Kalau engkau berdusta, kalau engkau berdusta, semoga Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kamu kepada keadaan kamu dahulu. Yakni seperti, yakni engkau kembali menjadi seorang yang abros, yang miskin, fakir, enggak punya harta sedikit pun. Mengembalikan kamu seperti seorang yang abros, menjadi mengembalikan kamu orang yang berpenyakit kulit, yang dijauhi oleh orang karena jijik melihat orang yang berpenyakit kulit. Didoakan oleh malaikat. Kalau kamu dusta, kalau kamu dusta, semoga Allah mengembalikan keadaanmu yang seperti dahulu. Qala wa atal aqra fi suratihi wa hayatihi. Setelah itu malaikat meninggalkan orang ini. Dia malaikat mendatangi al-aqra, orang yang berpenyakit kebotakan yang telah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat ini menyampaikan seperti apa yang disampaikan kepada al-Abras. Dan ternyata jawaban al-Aqra sama seperti jawabannya al-Abras. Ketika diminta satu ekor sapi, al-Aqra menjawab yang tadi telah disembuhkan, menjawab al-huququ katsirah. Hak-hak yang harus aku tunaikan masih banyak. Malaikat mengingatkan, ka'anni a'rifuk, sepertinya aku mengenalimu. Bukankah kamu dahulu adalah seorang yang botak, memiliki penyakit botak di kepalamu, kemudian orang-orang jijik dan menjauhi dirimu? Bukankah engkau dahulunya adalah seorang yang fakir, seorang yang miskin, kemudian Allah memberikan kekayaan kepadamu? Engkau dahulunya adalah seorang yang botak, kemudian Allah memberikan kesembuhan, memberikan rambut yang bagus padamu. Ingatkan oleh malaikat. Ternyata jawabannya sama, al-huququ katsirah. Kemudian jawaban ketiga ditanya bahwasanya engkau adalah seorang yang fakir, kemudian Allah memberikan kekayaan kepadamu, dijawab, innama warahtu hadzal mal kabiran an kabir. sesungguhnya aku mendapatkan harta yang banyak ini dari warisan nenek moyangnya. Warisan, harta warisan dari orang tua orang tuanya. Orang tuanya meninggal, dia mendapatkan warisan tersebut. Terus demikian, turun menurun kekayaan tersebut. Kemudian malaikat ini menyampaikan input nakadiban. Kalau begitu, kalau seandainya engkau berdusta, bohong, maka semoga Allah mengembalikan kepada keadaanmu seperti dahulu. Menjadi seorang yang botak, yang dijauhi oleh orang, menjadikan engkau seorang yang fakir, seorang yang miskin, tidak punya harta sedikit pun. Wa asal a'la. Kemudian ditinggal. Kemudian datang kepada orang yang ketiga. Al-a'ma fi suratihi wa hayatihi, persis seperti keadaan orang ini dahulunya. Buta enggak melihat, buta enggak bisa melihat. Faqala rajulun miskin wa ibn sabil in qata'at biyal hibalu fi safari fala balagha li al-yawma illa billahi thumma bik as'aluka billadhi radda 'alayka basarak syatan ataballaghu biha fi safari. Pertanyaan sama, yakni menjelaskan bahwasanya dia ada seorang yang kehabisan bekal dalam perjalanannya. Dia ingin meminta bantuan kepada orang ini berupa satu ekor kambing supaya bisa melanjutkan perjalanannya. Maka orang yang dahulunya menderita penyakit buta menjawab, qad kuntu a'ma, dahulu aku pernah buta seperti kamu. Faraddallahu ilayya basari, kemudian Allah mengembalikan penglihatanku. Allah memberikan kesembuhan kepadaku. Fakhud ma syi'ta wa da' ma syi'ta. Sekarang ambil apa yang kau inginkan dan apa yang enggak, yang tidak kamu inginkan tinggalkan. Yang kamu inginkan berapapun kambingnya terserah, ambil semuanya. Boleh. Satu, ngambil satu, dua, tiga, terserah sesuai dengan keinginanmu. Apa yang tidak kamu inginkan tinggalkan, enggak usah diambil. Dia mengingat masa lalunya. Mengingat masa lalu dia, dulu dia ada seorang yang buta, kemudian disembuhkan oleh Allah, kemudian diberi kenikmatan berupa kambing, kemudian kambing tersebut menjadi banyak. Maka orang ini mengatakan, "Fawallahi ma ajhadukal yawma bi syai'in akhadtahu lillahi azza wa jal." Demi Allah subhanahu wa ta'ala, saya tidak akan memberatkan sesuatu kepadamu, apa yang kamu ambil karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ambil sesuai dengan keinginanmu. Mau ambil satu, silakan. Ambil dua, ya silakan. Mau ngambil seluruhnya, silakan. Faqal, maka malaikat ini mengatakan, amsik malak, tahanlah hartamu. Tahan hartamu. Mengatakan kepada al-a'ma, yakni seorang yang tadinya berpenyakit buta kemudian telah disembuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tahan hartamu. Fa inna mabtulitum faqad radiyallahu an wa sakhita ala sahibaik. Sesungguhnya kalian bertiga telah diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah ridha kepadamu. Allah subhanahu wa ta'ala ridha kepadamu. وَسَخِطَ عَلَى صَاحِبَيْهِ, dan Allah subhanahu wa ta'ala murka kepada dua saudaramu, yaitu orang yang berpenyakit abrad dan orang yang berpenyakit al-aqra. مَأَشْرَ muslimin, رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ, sungguh banyak faidah-faidah yang bisa kita ambil dari kisah ini. Kisah yang diriwayatkan dari Bani Israel, yakni keadaan Bani Israel. Bani Israel pada zaman mereka ada tiga orang ini yang berpenyakit abras, aqra dan a'ma. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini bahwa bersyukur, mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala merupakan sebab tetapnya kenikmatan tersebut, bahkan bertambahnya kenikmatan tersebut. Lihat bagaimana keadaan al-a'ma dengan keadaan al-abrad serta al-aqra. Al-abrad dan al-aqra ketika diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala berupa kenikmatan yang awalnya mereka diuji dengan penyakit, kemudian diberi kesembuhan, kemudian diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka berada dalam keadaan kekayaan atau mereka sedang mendapatkan kekayaan tersebut, mendapatkan kenikmatan-kenikmatan, Allah menguji mereka. Allah menguji mereka. Ketika datang kepada orang tadi seorang malaikat yang berpenampilan sama seperti penampilan dahulu, penampilan mereka dahulunya, meminta kepadanya bantuan, dia tidak memberinya. Lihat di sini, dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau memberikan kepada orang lain padahal dia dahulunya sama keadaannya. Dibantu oleh Allah, diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika ada hamba, seorang hamba datang kepada dia meminta bantuannya, dia tidak mampu, tidak mau memberikan padahal dia memiliki kemampuan. Nah, dengan sebab ini ternyata orang ini kembali kepada keadaan yang sebelumnya, menjadi abros, menjadi aqra, menjadi miskin, menjadi fakir. Lain halnya dengan al-a'ma, ketika datang kepadanya malaikat yang berpenampilan seperti penampilan dia dahulu dan berpenyakit al-a'ma, dia pun mengatakan, dahulu aku diuji sama sepertimu, buta, gak bisa melihat, kemudian Allah memberikan kenikmatan demi kenikmatan. Sekarang ambil apa yang kamu inginkan, ambil apa yang engkau inginkan. Apakah dengan mempersilahkan untuk mengambil sesuai dengan keinginannya kekayaan dia berkurang? Ternyata tidak. Apa kata malaikat? Amsik malak, sekarang tahan hartamu, tahan hartamu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dari sini kita bisa mengetahui bahwa dengan sedekah harta seorang hamba pada hakikatnya tidak berkurang, bahkan bertambah. Bukankah pernah kita mendengar atau sebagian kita mungkin pernah mendengar doa, Allahumma amsik, Allahumma a'ti mumsikan talafan wa a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikanlah kepada orang-orang yang menahan hartanya, tidak mau mensedekahkan hartanya, tidak mau berbagi kepada orang lain, berikanlah kepada orang ini talafan, kerusakan-kerusakan pada hartanya. Wa'ati munfiqan, dan berikanlah kepada orang-orang yang mau menginfakkan sebagian hartanya, khalafan, dari ganti, diberi ganti. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah yang terkadang menjadikan kita enggan untuk sedekah, menjadikan kita tidak mau bersedekah, tidak mau bersegera untuk sedekah. Kita masih memikirkan keadaan kita, gimana kalau harta ini kita kasihkan kepada orang ini, apa yang saya dapatkan? Nah, terkadang ini yang membuat berat kita untuk menginfakkan harta yang kita miliki. Padahal kalau kita melihat keadaan orang-orang di bawah kita, kekayaan mereka jauh, mereka adalah orang yang miskin bila-bila dibandingkan dengan kekayaan kita. Tetapi ketika datang orang yang betul-betul membutuhkan bantuan, datang kepada kita meminta bantuan dalam keadaan kita mampu memberikan bantuan tersebut, ternyata kita enggan dan enggak mau memberikan bantuan tersebut. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sungguh dengan sebab itu kita terancam. Harta yang kita miliki, kekayaan yang kita miliki bisa menjadi rusak. Kekayaan yang kita miliki, yang kita dapatkan akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa tidak mau mensedekahkan? Mengapa tidak mau berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan? Sedangkan kita adalah orang-orang yang mampu, memiliki kemampuan dalam hal tersebut. Lain halnya dengan orang-orang yang memang tidak memiliki kemampuan mau membantu orang lain dengan harta, dia sendiri tidak memiliki harta. Ini lain pembahasannya. Kita berbicara pada orang-orang yang memiliki kemampuan untuk membantu berupa harta atau berupa yang lainnya, tapi dia tidak mau membantu, tidak mau mensedekahkan, tidak mau menginfakkan. Na'am ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan itu merupakan bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berbagi kepada orang lain, berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Walaupun harta rezeki misalnya yang kita dapatkan pas-pasan untuk keluarga kita, tapi kalau kita ingin mensedekahkan sebagian dari harta tersebut, maka bi'idnillahi azza wa jal, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecukupan kepada kita dan akan menambah rezeki kepada kita. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala, wa itta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan rezekinya kepada kita. Wa la in kafartum, akan tapi sebaliknya jika kita kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka ingatlah adab Allah pedih. Allah mampu untuk mengambil harta yang kita miliki. Allah mampu untuk menjadikan kita miskin dalam waktu sekejap. Sekarang menjadi miskin, Allah mampu. Kun fayakun. Jadi, maka jadilah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakum. Dan jangan salah memahami bahwasannya dengan ditambahnya kenikmatan itu betul-betul bertambah hartanya. Tidak. Tidak selamanya seperti itu. Terkadang Allah memberikan tambahan kenikmatan tersebut berupa barokah. Gajinya tetap segitu, tetapi Allah berikan barokah pada gaji tersebut. Ini diantara bentuk tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya hamba-hambanya yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa menolong kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ila huna tafaddalu, barakallahu fiikum.